coba memahami tempat ku berlabuh. Tergambar di gedungnya satu sisi dunia, hadir di muka bumi tak tersaji indah. Ku ingin rasakan cinta. Musuh lalu tercipta mendekap diriku. Usung sahaja ku dan bagi rana, ratapan mulai usang, nur yang ku mohon. Ku ingin rasakan cinta manis seperti mereka. Ayah bunda tercinta, satu yang tersisa. Tiupkan nafasku ke dunia. Tidak ku sesali, mungkin ku tangisi. Ku ingin rasakan cinta. Walaupun pun mengering menanti jawabmu, tak akan pernah usai cintaku padamu. Cinta, ku ingin rasakan cinta. Semakin jauh ku melangkah, semakin perih jejak langkahku. Hariku pun semakin sombong, meski tiupkan nafasku ke dunia.